Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma allimna ma yanfa'una, wanfa'na bima'alamtana, wazidna ilma. Ikhwati arsyadni asyadakumullah, rahimanallahu iyakum. Kita lanjutkan lagi kajian kita pada kitab Safinatun Najah, lima yajibu 'ala al-'abdi li maulah, karya Syekh Salim bin Sumair al-Hadrami. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan Kitabus Shalah, ya, dengan berakhirnya pembahasan kita tentang apa? Tentang syurut sihhatil khutbah. Ya. Hari ini kita masuk kepada kitab baru, yaitu Kitabul Janais. Ya. Kita masuk kepada kitab baru, yaitu Kitabul Janais. Faslun alladhi yalzamu lil mayyiti arba'u khisalin: ghusluhu wa takfinuhu wa salatu alayhi wa dafnuhu. Pasal alladhi yalzamu, ya, yang wajib, ya, bagi mayyit itu apa? Arba'u khisalin, ya, yalzamu di sini berarti bagi kita, ya. Yang wajib kita lakukan atas mayit itu, maknanya ini adalah kewajiban kita orang-orang yang masih hidup, ya, terhadap mayit. Arba'u khisalin, ya, empat perkara. Dan di sini, ya, dikatakan alladhi yalzamu lil mayit, ay al mayit al muslim. Ya. Al mayit di sini adalah apa? Al mayit al muslim. Maka hukumnya wajib diselenggarakan dengan empat perkara ini. Ya, dengan catatan apa? Ghairis syahid, ya. Selain orang yang mati syahid. Ya. Selain apa? Orang yang mati syahid. Ya. Orang yang mati syahid, maka tidak kita selenggarakan dengan empat perkara ini. Makanya, dan apa yang dimaksud dengan syahid? Ya, ini perlu kita artikan bahwa asy-syahid, ya, yang dimaksud di sini adalah apa? Orang yang mati, ya, orang yang terbunuh dalam rangka memerangi orang kafir, ya, dalam rangka berperang dengan orang kafir, itu yang dinamakan syahid. Ya, kita tahu misalnya ada orang yang meninggal karena wabah atau orang yang meninggal karena musibah. Mungkin kadang dalam lisan kita katakan apa? Kita sebut syahid. Tapi syahid yang dimaksud di sini adalah syahid dalam makna yang khusus. Ya, yaitu orang yang terbunuh dalam perang melawan orang kafir, ya, orang yang terbunuh dalam perang melawan orang kafir. Nah, maka nanti bagaimana misalnya kalau perang antara kaum muslimin misalnya, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu, maka orang yang terbunuh dalam perang tersebut itu tidak dinamakan apa? Asy-syahid. Ya, jadi yang dinamakan asy-syahid adalah orang yang terbunuh dalam perang melawan orang kafir. Ya. Jadi itu. Ya. Maka siapapun al-mayyit, siapapun itu dia, selama dia bukan syahid, maka wajib diselenggarakan dengan empat perkara ini. Ya, meskipun dia orang yang tenggelam, ya. Orang yang tenggelam tentunya jika ditemukan jasadnya. Ya. Kalau memang tidak ditemukan jasadnya, ya namanya tidak ditemukan. Ya, bagaimana kita akan menyelenggarakannya? Ya. Jadi kalau ditemukan orang yang tenggelam, ya, kalau ditemukan, ya, jasadnya. Kalau memang kayak beberapa waktu yang lalu kita tahu ada beberapa kapal selam yang hilang kemudian tidak ditemukan sama sekali jasadnya, ya, maka ya itu termasuk gharib, namun dia tidak ditemukan, ya. Tidak ditemukan bagaimana mungkin untuk menyelenggarakannya, kan gitu. Ya, waqatila nafsih, termasuk juga orang yang bunuh diri, itu jenazahnya juga diselenggarakan, ya, dengan apa namanya, dengan cara seperti ini, ya. Meskipun tadi ya qatila nafsih itu adalah apa, orang yang bunuh diri itu termasuk apa, dosa besar. Wasiqtan ulimat hayatuhu, atau siqtan yaitu bayi yang keguguran, tapi apa, ulimat hayatuhu, yang diketahui kalau dia ini apa, sudah hidup. Ya. Maka itu mana tadi al-mayyit tadi. Maka yalzamu lil mayyit arba'u khisalin. Maka empat perkara. Yang pertama adalah ghusluhu, yaitu wajib memandikannya. Wa takfinuhu, kemudian wajib mengkafaninya. Wassalatu alaih, dan wajib mensalatinya. Wa dafnuhu, dan wajib menguburkannya. Di sini Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syathiri dalam Nailur Rajab beliau menambahkan, ya, wa tarka khamisatan, ya, muallif meninggalkan yang kelima itu hamluhu ilal qabr, membawanya ke kuburan, ya, meskipun ya dafnuhu, menguburkannya itu termasuk juga di dalamnya membawanya ke dalam kuburan. Dan salah satu termasuk hak mayit, hak muslim, hak Allah apa? Ittiba'ul janais, mengikuti, ikut menghantarkan jenazahnya. Kemudian fa idza fa'ala hadhihi al-khisal wahidun minna walau ghairu mumayyiz. Ya, maka tidak disyaratkan tamyiz di sini. Kalau hal-hal empat hal ini ya dilakukan oleh salah seorang di antara kita, ya, walau ghairu mumayyizin, meskipun dilakukan oleh seorang yang belum mumayyiz. Sedikit kita murojaah, mumayyiz itu siapa? Mumayyiz itu adalah orang yang sampai umur 7 tahun, kemudian dia bisa mengurusi urusannya sendiri, dalam artian dia bisa makan sendiri, ya, mandi sendiri, cebok sendiri, ya, atau dalam ibarat lain para ulama menyebutkan dia bisa membedakan mana yang panas dan mana yang dingin, mana kanan, mana kiri, ya. Jadi itu dengan catatan dia sudah berumur 7 tahun. Jadi ada dua syarat seorang anak kecil itu dikatakan mumayyiz, yaitu ketika sampai umur 7 tahun, dan 7 tahun ini adalah qomariyah, ya, bukan 7 tahun syamsiyah, tapi 7 tahun qomariyah. Kemudian yang berikutnya ada syarat dari tadi, dia bisa mengurusi urusannya sendiri, ya, dia bisa membedakan antara api dan air, ya, dia bisa membedakan antara panas dan dingin, dia bisa membedakan antara kiri dan kanan. Ya, itu diantara itu makna tamyiz. Maka meskipun jenazah tadi diselenggarakan oleh walau ghayra mumayyizin, oleh anak yang bukan mumayyiz, ya. Nah, di sini beliau, ya, Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syathiri itu berbicara sesuatu hal yang mungkin jarang terjadi maknanya. Ya, au ghassalal mayyitu nafsahu, atau mayit memandikan dirinya sendiri, karomatan. Ya. Jadi merupakan karomah, misalnya ada jenazah yang bisa memandikan dirinya sendiri, ya. Au ghassalahu mayyitun akhar. Ya. Atau dicucikan dimandikan oleh jenazah yang lainnya, sama karomatan. Ya, maka sakatul haraj anil bakin. Maka di sini dalam hal ini, maka yang penting adalah terjadinya hal tersebut. Maka tidak disyaratkan, ya, misalnya kayak tadi memandikan, tidak disyaratkan yang memandikan itu harus Harus orang yang mukallaf. Ya. Tifl yang ghairu mumayyiz saja itu memandikannya ketika sudah dia mandikan, ya, terpenuhi rukunnya, sudah selesai. Oke. Ya, ikhwati arsyirin asyadakumullah rahimanallahu iyakum. Ya, kita masuk kepada perincian dari keempat hal tersebut. Ya. Qala al-muallif rahimahullah, aqallul ghusli, ya, ta'mimu badanihi bil ma. Aqallul ghusl, ya. Ini berarti wajib, batasan minimal. Ya, kita memandikan jenazah itu adalah ta'mimu badanihi bil ma, yaitu membasuh seluruh badannya itu dengan air. Ketika seluruh badan mayit itu sudah teraliri dengan air, terbasuh dengan air, maka itu cukup. Ya. Mungkin ya ini juga bisa menjadi panduan fikih bagi misalnya tadi, ya, kita tahu di masa pandemi ini ada jenazah-jenazah yang mungkin tidak bisa dimandikan dengan cara normal, dengan cara yang sempurna, ya, karena tadi misalnya ada virus dan lain sebagainya, ya. Maka batasan minimal tadi, ya, ta'mimu badanihi bil ma. Ya. Yang penting seluruh badannya terbasahi oleh air, teraliri oleh air. Ya, itu batasan minimalnya. Maknanya batasan minimal ini adalah al-qadrul wajib, ya. Qadrul wajib. Ya. Maka badan itu tidak, maknanya seluruh badan ya, tidak hanya badan dalam artian tubuh. Ya, juga termasuk kepala, rambut, kulit. Tentunya hal ini setelah membersihkan, kalau di tubuhnya yaitu apa? Itu ada najis. Jadi tetap dibersihkan sebagaimana ya, apa namanya? Kita mandi besar ya. Jadi kan salah satu syaratnya adalah membersihkan najis dulu kalau memang di badan kita ada najis. Begitu juga kalau memang ada najisnya, dibersihkan dulu najisnya, baru setelah itu apa? Kita sirami seluruh badannya dengan air. Itu apa? Itu apa namanya? Itu batasan minimal. Kemudian hal yang perlu kita ini kan ya, yang kita sampaikan di sini buat untuk memandikan mayit maka tidak membutuhkan niat. Atau niat dalam memandikan mayit itu hukumnya apa? Hukumnya sunnah saja. Ya, maka ketika kita dulu membahas tentang di awal-awal kita membahas masailun niyyah, ya. Haqiqatun hukmun mahalun wa zaman, kaifiyatun syartun wa maqsudun hasan. Ya. Maka ketika kita membahas haqiqatun hukmun, maka apa? Hukmun niyyah itu apa? Al-wujubu ghaliban. Ya. Mayoritas di seluruh ibadah hukum niat itu wajib. Nah, kecuali di salah satunya yang dikecualikan adalah apa? Ketika memandikan jenazah atau memandikan mayit, maka niat di sini tidak diperlukan atau dalam artian tidak diwajibkan, hanya disunnahkan. Ketika ada orang memandikan dan dia tidak apa namanya? Tidak memasang niat misalnya, itu tidak masalah. Karena tadi kita lihat di awal ya, bahwa ketika hal ini telah terjadi, jadi yang penting adalah terjadinya hal ini. Siapapun yang ya yang apa namanya melakukannya. Contoh tadi ya, asabi itu kan bukan termasuk apa? Bukan termasuk orang yang niatnya mu'tabar ya. Bukan muslim bukan akil ya. Afwan, dia bukan balig ya. Dia bukan balig. Namun kemudian tadi disebutkan bahwa itu sakotul haraj anil bakin, kalau sudah dimandikan oleh anak kecil maka yang lain sudah apa, tergugurkan kewajibannya. Oke, wa akmaluhu. Sekarang kita masuk kepada bagaimana cara memandikan mayit dalam apa, cara yang sempurna, yaitu ayyaghsila sawataihi. Ya, sawataihi di sini apa ya, maknanya al-qubul wad-dubur, yaitu dia membasuh pertama apa, sawataihi ya. Wa ayyuzilal qadara min anfihi, kemudian menghilangkan kotoran dari hidungnya. Wa ayyuwaddi'ahu, kemudian mewudukkan mayit ya, mewudukkan mayit tentunya tanpa dikumur-kumur dan tanpa diistinsyak ya. Wa ayyadluka badanahu bisidr, kemudian badannya itu di apa namanya, di ayyadluk itu kayak dipijit, di pokoknya diratakan dengan sidr. Kemudian wa ayyasubbal ma'a alaihi thalathan, kemudian baru dibasuh ya, air apa namanya, disiramkan air ke seluruh badannya sebanyak 3 kali. Ya, di dalam syarah Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri menyebutkan ya, anna akmala ghaslil mayyit ya, ayyaghsilal ghasil, jadi orang yang memandikan mayat itu apa? Yaitu yang pertama, ba'da ayyam sahabatahu biyadihil yusra bitahamulin yasir ya, duburahu wa qubulahu ma'an najasa allati haulahuma bi khirqatin yalufuha 'ala yadihi al-yusra. Jadi Yang pertama kali tentunya apa? Ya, dia membersihkan atau mengeluarkan sisa-sisa kotoran yang ada di dalam ininya. Jadi dengan tadi ada perutnya ditekan sedikit, ya. Perutnya ditekan sedikit, ya, agar kemudian apa? Sisa-sisa kotoran yang ada dalam perut mayit itu bisa apa keluar. Ya, jadi dengan apa? Terus kemudian apa? Kemudian yang keluar tadi dibersihkan pakai apa? Pakai khirqah. Pakai ya semacam kain lap atau bisa mungkin sarung tangan dari plastik atau dari karet mungkin kalau kita ya. Intinya tidak disentuh langsung. Karena tidak boleh juga kita menyentuh ya sawatai mayit ya. Apa namanya? Aurat dari mayit itu secara langsung. Ya. Kemudian wa yuzilal qadara min anfihi. Kemudian juga dibasuh apa? Kotoran ya, kotoran itu dikeluarkan dari dibersihkan dari hidungnya. Ya, begitu juga apa? Min asnanihi bi khirqatin ukhra. Ya, kemudian tadi dengan kain lainnya itu gigi-giginya juga dibersihkan. Namun tidak dimasukkan air. Begitu juga di hidungnya tidak dimasukkan air. Ya, tapi hanya apa? Digosok. Ya. Kemudian baru setelah itu ya, setelah dibersihkan ada kotoran-kotoran tadi, begitu juga tadi kalau ada najis dibersihkan najisnya ya, berkumpul wa yuwaddi'uhu ba'da dzalika biniyatin ya, ka wudhu'il hayy ya, diwudukan ya, sebagaimana wudunya orang yang ya, yang hidup. Kemudian berikutnya apa? Wa ayyadluka ba'da dzalika badanahu bisidr. Kemudian badannya diinikan pakai sidr. Sidr itu kalau kita akan mengartikannya ya, daun bidara gitu ya. Ya, daun bidara atau bisa juga dengan sejenis sabun dan lain sebagainya bisa. Ya. Intinya hal yang sesuatu yang punya wangi yang aroma yang bagus ya. Kemudian berikutnya apa? Wa ayyaghsila bihi awalan ra'sahu. Kemudian pertama yang dibersihkan adalah kepalanya, thumma lihyatahu, kemudian jenggotnya, thumma ma akbala min syiqqihil ayman. Bagian depan dari bagian tubuhnya sebelah kanan. Ya. Kemudian apa? Ma akbala min syiqqihil aisar. Kemudian bagian depan dari bagian tubuhnya sebelah kiri. Ya, ini masuk dalam halnya di sini. Dalam ini adalah sunnah tayamun juga. Ya, kemudian apa? Tsumma ma'adbara min syikil aiman, bagian belakang dari sebelah kanan. Ya, tsumma ma'adbara min syikil aisar, kemudian bagian belakang dari apa? Sebelah kiri. Ya. Tsumma yuziluhu bima'in min farqihi ila qadamihi ya, kemudian dituangkan air dari ya atas sampai ke kakinya. Wa yaghsilu ba'da dzalika min at-ta'mim thalathan bima'in qarah ya, kemudian setelah itu ya baru kemudian disirami 3 kali dengan air murni ya, atau dikasih sedikit kafur itu juga enggak masalah ya. Maka itu yang dimaksud dengan apa? Dengan wa yasubbal ma'alaihi thalathan. Jadi terakhir tadi setelah selesai itu baru kemudian di yasubbal ma'alaihi thalathan, diguyur air 3 kali. Ya. Nah, ini yang dimaksud akmal, sifat akmalnya seperti itu, ya. Wa qallul kamal sabul ma'al qarah alaih marratan ba'dal muzilah fatakunul ghasalat thalathan. Ya. Batasan minimal sempurnanya itu tadi, kalau ini kan wa yasubbal ma'alaih thalathan 3 kali. Nah. Terus apa? Wa qallul kamal minimal itu sabul ma'al qarah alaih marratan ba'dal muzilah fataku. Apa yang dimaksud dengan muzilah? Muzilah tadi itu air yang membersihkan kayak sabun tadi, ya. Atau tadi sidr tadi ya, itu muzilah, karena ini kembali lagi dalam kaidah madhab ya, kalau sabun kemudian di sabun tadi kita siram maka itu kan dia tidak membersihkan, ya, la yutahhir, ya kan? Karena dia menjadi apa? Air tahirun, ya. Karena apa? Karena dia khalaqahu tahirat. Air yang tahur tercampur dengan benda suci, menjadinya tahir, dia enggak mutahhir. Maka tadi ada yang tadi kita katakan membersihkan yang tadi sebelah, setelah kita kasih sidir tuh kita bersihkan sebelah kanan apa itu maksudnya muzilah tadi. Ya, kita untuk menghilangkan sidirnya tadi. Ya, menghilangkan sidirnya tadi. Ya, baru kemudian setelah sidirnya tadi terus baru kita sabul ma'al qarah alai marratan ba'dal muzilah fatakunul ghasalat salatan. Jadi 3 kali. Ya. Walil khamsi kaifiyatun ukhra, ada juga cara lain kalau mau 5 kali guyuran. Pertama dikasih sidr, kemudian yang keduanya muzilah, kemudian ketiganya dikasih sidr, keempatnya muzilah, kemudian kelimanya dikasih apa? Air murni. Ya, itu bisa juga diselang-selingi. Ya, sidr, muzilah, ya. Sidr, muzilah, ya. Kemudian baru kemudian air murni. Itu bisa. Dan di sini beliau menyebutkan beberapa cara, ya. Beberapa cara, namun kita cukupkan dengan menyebutkan cara yang tadi, ya. Itu insyaallah sudah termasuk apa? Aqallul kamal. Ini tentang memandikan mayit atau memandikan jenazah. Sedikit mungkin kita masuk ke kafan, ya, karena tidak terlalu banyak juga. Saya minum dulu. Ya. Aqallul kafan thawbun ya'ummuhu. Batasan minimal kafan itu adalah thawbun ya'ummuhu, yaitu thawbun satu pakaian yang ya'ummuhu, yang menutupi seluruh jasadnya. Ya. Sedikit tambahan sebelum kita masuk, kafan. Ya, ini disebutkan oleh dibawakan oleh Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri, wa yusannu, dan disunahkan ayakunal ghuslu fi khalwatin la yadkhuluha ilal ghasil. Ya, ini penting. Jadi usahakan memang tempat pemandian jenazah itu steril dari orang, karena ini kaitannya dengan aurat, dan terkadang ini kaitannya dengan aib, dan disunah, dan orang yang kemudian melihat aib misalnya pada orang yang telah meninggal, maka wajib baginya untuk apa? Untuk menutupinya, sebagaimana juga wajib baginya menutupi aib saudaranya, ya, ketika selama masih hidup. Ya. Maka kalau bisa tadi ayakunul ghuslu fi khalwatin la yadkhuluha illa al-ghasil. Ya. Ya. Jadi yang masuk itu hanya siapa? Hanya orang yang terlibat dalam pemandian. Ya. Juga kalau ya di antaranya yang boleh masuk waliul mayyit, yaitu siapa waliul mayyit itu ya tadi ahli warisnya, ya, asobahnya misalnya. Ya. Kemudian wa yakuna fi qamisin balin aw sakhif, ya. Jadi jenazah itu harus ditutupi. Ya. Jadi enggak boleh kemudian terkhusus area, ya, area ininya, area kubul dan dubur itu harus ditutupi oleh kain. Enggak boleh ini saya kan ininya, saya kan mahramnya misalnya, atau saya kan anaknya. Tapi tetap itu ditutupi, bagian dari adab kita juga terhadap mayit. Ya. Ya. Kemudian juga dia ditaruh atau dimandikan di tempat yang tinggi, ya. Kemudian dengan air yang segar, ya. Kemudian wajahnya ditutup pakai kain, ya. Maka tadi kemudian wa alla yandurul ghasil min ghairi awrati illa qadral hajah. Ya. Jadi memang kebutuhan, memang batasan minimal melihat aurat itu hanya qadral hajah. Ya. Adapun aurat dalam artian di sini tadi sawataihi itu tadi, maka fayahrumun nadhar nadharuha, maka enggak boleh dilihat. Maka ini hati-hati. Ya. Termasuk bagi ini adalah adab, bagian adab kita terhadap mayit. Oke. Ya. Kita lanjutkan. Aqallul kafan, batasan minimal kafan thawbun ya'ummuhu, ya, yaitu ini adalah kaitannya dengan hak mayit, ya. Thawbun ya'ummuhu, pakaian yang apa namanya menutupi seluruh badannya, ya, ya, itu hak mayit, ya. Adapun haknya Allah Subhanahu wa taala, amma binisbati li haqqillah taala fasatirul aurati, ya, al mukhtalifati dhukuratan wa unuthatan. Jadi kalau hak Allah itu yang penting menutupi aurat. Misalnya ini enggak ada kain kafan, adanya kafan sebatas tadi menutupi auratnya mayit. Kalau dia laki-laki berarti apa? Antara pusar dan rukbah, antara pusar dan lutut. Ya. Maka sudah itu dengan memenuhi haknya Allah. Kalau memang tadi tidak ada, ya, misalnya si mayit tidak punya harta, ya, kemudian juga tidak ada juga orang misalnya yang mau memberikan kain kepada si mayit misalnya, maka wajib bagi orang-orang yang ada di sekitarnya tadi, ya, itu untuk apa? Untuk memberikan, menutupi bagian yang menutupi aurat. Kalau laki-laki itu, kalau perempuan tadi, ya, tergantung auratnya, ya. Dan dalam hal ini tidak ada perbedaan antara apa, antara budak dan orang-orang merdeka, ya, seperti itu, ya. Itu tadi itu haknya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hak mayit tadi, ya, thawbun yalufuhu, ya. Wa akmaluhu lirrajuli thalathul lafa'if, ya. Akmal, ya, sempurnanya itu berapa? Bagi laki-laki 3 lipatan. Terus kalau misalnya 2 bagaimana? 2 boleh, ya. Cuman dengan catatan misalnya, misalnya begini, ya. Kenapa kita katakan hak mayit itu 1, kemudian hak Allah tadi, hak Allah tadi sudah kita jelaskan hak mayit 1. Maknanya misalnya nih, dalam harta mayit itu ada harta orang lain. Ya, misalnya mayit itu punya hutang. Nah, maka apa? Al-gharim, orang yang dihutangi, apa? Ya. Apa namanya? Orang yang dihutangi itu berhak misalnya. Misalnya nih, mayitnya punya satu, mayitnya ada uang lah, ya, mayitnya punya uang. Itu cukup membeli 3 kain kafan. Cukup. Ya, tapi dia si mayit ini ada hutang. Ya, ada hutang kepada orang-orang. Maka kemudian orang-orang yang dihutangi tadi, oh dia ada hutang sama saya 200 ribu. Oh dia ada hutang sama saya 100 ribu. Maka apa? Maka orang yang dihutangi ini berhak mengatakan, oke, kalau gitu saya ngambil jatah saya. Ya, diambil mungkin dikeluarkan 200 ribu, dikeluarkan 100 ribu, hanya sisa uang 200 ribu, misalnya hanya cukup membeli 1 apa kain, maka ini boleh, ya. Namun kemudian kalau 1 tadi diminta, masih diminta oleh si gharim, itu nggak bisa karena ini sudah menjadi hak mayit, ya. Itu maknanya, ya. Jadi kenapa hak mayit itu dikatakan minimal 1, karena jika memang dalam harta mayit itu terkait harta orang lain, jika dalam kafan mayit itu terkait harta orang lain, maka apa batasan orang lain ini mengambil itu apa tadi? Kalau mayitnya dikafankan lebih dari 1, ya, 2 dengan 3 atau lebih misalnya, maka orang yang dihutangi berhak, boleh meminta, ya, boleh meminta. Ya, ini kita berbicara boleh, ya. Apakah pantas, layak, pantas atau tidak? Ini kan perkara lain, ya. Tapi kita berbicara boleh dulu, ya. Dan ini juga makanya kita harus, ini bagaimana kehati-hatian Islam dan bagaimana para ulama tadi, ya, memperhatikan harta seorang Muslim. Ya, jangan sampai kemudian orang mayit itu wafat dan dia membawa, ya, tanggungan harta orang lain. Ya, dan kita tahu bagaimana Nabi Muhammad SAW, ya, pernah beliau enggan untuk menyelatkan orang yang memiliki hutang. Ya, seperti itu. Kemudian wa akmaluhu lirajul, ya, kita lanjutkan, salatsul lafa'if, 3 apa? 3 lipatan kain, ya. 3 kain. Ya, yaitu apa? Ya, tiga lipatan kain yang ya'umu kullu minha jami'al badan, yang semuanya menutupi apa? Seluruh badan. Ya. Illa ra'sal muhrimi wa wajhal muhrimati kama ulim. Kecuali ya, kepalanya orang muhrim, orang yang meninggal dalam keadaan ihram. Ya, karena apa? Karena orang yang ihram itu kan juga ya, di antara mawani'ul ihram. Nah, itu salah satunya apa? Bagi laki-laki itu tidak boleh menggunakan ya, menggunakan tutup kepala. Ya. Ya. Sedangkan bagi perempuan tidak boleh menggunakan penutup ya, menutup wajah. Ya, bagi orang yang muhrim. Maka ini ya, maksudnya ini pengecualian bagi orang meninggal dalam kondisi apa? Kondisi ihram. Ya. Nah, jadi tadi tiga lipatan kain untuk laki-laki. Kemudian sedangkan untuk perempuan berapa? Lima. Itu apa? Komisun, ya, pakaikan baju, khimar, pakaikan jilbab kalau bahasa kita, izar, pakaikan rok lah kalau kita ya. Kemudian walifafatan, dan dua untuk apa namanya menutup tadi. Ya, ya ini juga isyarah kepada kita bahwa ya setelah wafat pun perempuan diperhatikan auratnya. Ya. Ini kan isyarah. Ketika wafat saja kita lihat bagaimana kita disuruh memperhatikan aurat perempuan. Ya. Apalagi ketika masih hidup. Ya, apalagi apa? Ketika masih hidup. Ya. Jadi itu ikhwati arsyidina syadakumullah rahimanallahu yakum, kajian kita pada malam hari ini membahas dua hal, yaitu tentang ghuslul mayit, memandikan mayit, dan mengkafaninya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk kepada pembahasan menyolati dan menguburkannya. Wallahu a'lamu bissawab. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.